من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Jamaah hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan fid din a'azani wa a'azakumullah. Hafidhakumullah wa barakallahu fikum. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zahiran wa batinan. Secara zahir maupun secara batin. Atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita. Alhamdulillah insyaallah taala di atas kebaikan al khair. Dan semoga juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Allah senantiasa memberikan nikmat yang kepada kita semua dan menyempurnakan nikmat-nikmat tersebut di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Kita dikumpulkan di dunia di atas kebaikan dan semoga kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala Allah menyempurnakannya di akhirat, kita pun dikumpulkan di atas kebaikan juga di sana di tempat kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Khonfidina azan wa dakumullah. Juga merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala berupa salat berjamaah, berupa salat 5 waktu, kemudian juga alhamdulillah kita diberi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk sedikit meluangkan waktu kita untuk saling tawasobil haq wa tawasobil sabar, merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ataupun juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Kemudian saling berkumpul menziarahi satu dengan yang lainnya, ikhwafillah, saudara-saudaraku, karena Allah Subhanahu wa taala yang kita diikat di atas tali keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, di atas tali Allah Subhanahu wa taala yang itu merupakan ikatan yang paling kuat, bahkan lebih kuat daripada sekedar ikatan hubungan darah, yang kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berjumpa. sebagaimana dikatakan bahwasannya walaupun jarak kita berjauhan, tetapi yang paling menggembirakan adalah itu tidak menjadikan masalah bagi kita. Sebagaimana tadi sudah disebutkan ya, oleh Al-Akh Abu Hilmi Hafizahullah Ta'ala ya, yang sebenarnya ya, jazakumullah khairan atas kesempatan yang diberikan ya, lagi-lagi untuk berada di atas naam majlis ini dalam keadaan barakallahu fikum ya, alladhi afdal minni, yang lebih utama daripada saya pribadi itu adalah mungkin lebih banyak, dan bahkan lebih banyak yang mereka lebih berhak untuk berbicara ya, dibandingkan naam kita. Tetapi karena tolak minal ikhwah atau mintaan dari ikhwah yang jazakumullah khairan atas husnuzonnya kepada kita ya, maka dengan meminta taufik dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita memberikan mungkin kalimat ya, tausiah nasihat dari para ulama ya, kita nukilkan dari para ulama as-salaf. Dan sekali lagi barakallahu fikum ya, sebagian tadi telah disebutkan ya, bahwasannya kita seakan-akan jarak yang berjauhan dari Ambon dalam keadaan nah, mungkin asal kita adalah justru dari daerah sini, cuma karena tempat tinggalnya yang di sana sehingga dinisbahkan di sana ya. Nah, sehingga juga bingung mau dikatakan Jakarta atau Ambon. Iya, Abu Bakar Jakarta atau Abu Bakar Ambon, bingung. Tapi banyak para ulama salaf juga demikian ya. Misalnya asalnya dari kota ini, tapi nazilnya tempat tinggalnya dari sana. Ala kulli hal, barakallahu fikum ya, jarak tidak menjadikan masalah. Pernah kita sampaikan ya, dalam beberapa majelis ya, bagaimana ya, tanggapan ataupun ucapan ya, asatid ya, ketika kita berkumpul dengan para asatid ya, di suatu daerah, ketika kita sampaikan kepada mereka ya, mungkin ketika kita berkumpul sekarang mungkin ana yang paling jauh, ana sampaikan seperti itu. Anak dari daerah Indonesia Timur, dari Ambon, dari Maluku. Tapi apa jawaban ustaz tersebut? Jawaban yang mengharukan, jawaban yang mengharukan, yang mungkin membuat renungan buat anak pribadi dan juga mungkin jadi pelajaran buat kita semua. Dengan sederhana, dengan singkat, ustaz tersebut menyatakan kepada anak, tidak mengapa ya ustaz, walaupun jauh, yang penting hatinya berdekatan. Indah atau tidak? Benar atau tidak kira-kira? Benar. Walaupun tempat berjauhan, kalau diikat dengan satu akidah, diikat dengan satu pemahaman yang benar, diikat dengan satu keyakinan yang benar, maka tidak ada permasalahan. Apapun juga golongannya, rasnya, warna kulitnya, sukunya ya, tidak ada permasalahan. Jarak tidak menjadikan permasalahan, yang penting hatinya berdekatan. Dan menjadikan pelajaran bagi kita semua, pernah kita sampaikan juga kepada ikhwah ya, pelajaran seperti ini kepada ikhwah di Ambon juga, tentang perkataan yang memang penuh dengan makna ya. Jangan sampai justru jarak yang berdekatan tapi hatinya justru berjauhan. Na'udzubillah min dzalik. kita berkunjung ke Saudi, kita berkunjung ke Yaman, kita diterima oleh ikhwah Ahlussunnah yang di sana. Kita mau berkunjung ke Jawa, kita mau berkunjung ke Papua, kita mau berkunjung ke Maluku, kita diterima oleh ikhwah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Jarak tidak menjadikan masalah, yang penting hati berdekatan. Tapi justru jangan yang sebaliknya. Jarak yang berdekatan tapi hatinya berjauhan. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sudah sampai sedemikian itu, kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati manusia. Perkara hati adalah perkara yang sangat-sangat penting, barakallahu fikum. Para ulama salaf, bahkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat-ayat Al-Qur'an benar-benar sangat-sangat memperhatikan permasalahan yang satu ini. Bahkan dengan tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang mungkin sudah banyak dihafal oleh para anak-anak dalam Arba'in Nawawiyah, inna ala inna fil jasadi mudghah idza salat salat jasadu kullu wa idza fasadat fasadat jasadu kullu ala wahyal qalb. Bahwa ketahuilah ada satu gumpal daging dalam tubuh manusia, apabila baik, baik semuanya manusia tersebut, ya, jiwa tersebut, tubuh tersebut akan baik. Tapi kalau satu daging itu rusak, maka akan rusak semuanya. Yaitu daging tersebut adalah hati. Walaupun sebenarnya jantung, tapi lebih banyak diartikan hati. Nah, sampai dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim yang beliau rahimahullah banyak menulis tentang permasalahan ini, dan bahkan menulis tentang permasalahan keajaiban hati. Yang beliau menasihatkan bahwasanya hati itu adalah bagian yang paling bermanfaat dalam tubuh manusia. Artinya jantung tersebut. Yang seharusnya lebih-lebih diperhatikan dari perkara yang lain. Ini adalah perkara yang paling berharga pada diri manusia. Karena Rasulullah dengan tegas mengatakan, kalau baik maka akan baik semuanya, kalau jelek maka akan jelek. Kalau kita memiliki barang berharga, sungguh kita akan merawatnya, memperbaikinya, memperhatikannya. Ya. Seperti apa? Nah, kita memiliki barang-barang yang kita perlukan, apakah itu kendaraan, apakah itu alat-alat ataupun apa yang kita cintai, tentu kita akan memolesnya, kita akan memperbaikinya, kita akan memperhatikannya supaya tidak rusak. Ini perkara yang sudah sangat dimaklumi. Tapi kebanyakan manusia tidak memahami bahwasannya perkara yang paling berharga pada dirinya adalah hatinya, tempat keimanannya, tempat ketakwaannya, tempat kebaikan dan keburukan, tempat menimbang-nimbang perkara baik dan perkara buruk, tempat untuk diberi tarbiyah, sebagaimana jasad memerlukan gizi, memerlukan latihan, demikian pula hati memerlukan gizi, memerlukan latihan. Nah, kalau seandainya alat-alat tersebut, peralatan-peralatan tersebut dalam perkara dunia saja sudah diperhatikan sedemikian rupa, kalau rusak maka akan tidak memberikan manfaat, fungsi kepada pemiliknya, lebih-lebih perkara hati. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, justru mereka lebih memperhatikan perkara-perkara yang lainnya dan tidak memperhatikan perkara hati. Perkara niat, perkara iman, perkara ketakwaan, perkara subhanallah. Dan akan nampak kebaikan seseorang, apa yang ada di dalam hatinya akan nampak pada perkara luarnya. Apa yang ada di dalam hatinya, apa yang ada di dalam niat, apa yang ada itu akan nampak pada perkataannya, akan nampak pada perbuatannya. Menuntut ilmu, menuntut itu semua adalah perkara, termasuk adalah perkara-perkara, ya, yang akan memperbaiki hati, ya, merupakan isi dari hati, merupakan tarbiyah daripada hati tersebut. Nah, dari penjelasan para ulama ini bahwasanya perkara yang paling berharga pada tubuh manusia adalah hati, yang harusnya lebih diperhatikan, maka sudah sepantasnya kita untuk mengoreksi hati-hati kita, benar-benar mengerti bagaimana cara untuk memperbaiki hati tersebut, bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas hati tersebut. Maka barang siapa yang masih belum menyadari hal ini, maka hendaknya kita menyadari dari sekarang. Luar biasa keajaiban hati. Sampai ditulis suatu tulisan oleh beliau rahimahullah ta'ala tentang permasalahan keajaiban hati. Barakallahu fikum. Di antara nasihat-nasihat beliau rahimahullah ta'ala, Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala, yang tulisan dan karangan-karangan beliau itu banyak berbicara tentang permasalahan yang kita sebutkan tadi. Mungkin sebagai renungan khususnya buat saya pribadi dan juga kepada ikhwah semua, beliau menukilkan dari Syaikh bin Ibrahim rahimahullah ta'ala yang mengatakan, setelah menukilkan perkataan ini, kemudian beliau mengomentarinya, mentakliknya. Ukhliqa babu taufiq anil khalqi min sitati asya. Ditutup pintu-pintu taufiq dari hamba itu pada 6 golongan, pada 6 perkara. Artinya perkara ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Sampai-sampai diibaratkan seperti itu dengan ibarat yang keras. Ditutup taufik dari seorang hamba pada 6 golongan ini. Menunjukkan perkara ini adalah perkara yang harus kita hindari. Perkara ini adalah perkara yang harus kita hindari. Yang pertama adalah golongan istighaluhum bi ni'mah an syukriha, yaitu orang-orang golongan yang menyibukkan diri dengan nikmat tetapi lupa untuk bersyukur. Menyibukkan diri dengan nikmat tetapi lupa untuk mensyukurinya. Allahu musta'an. Hanya menikmatinya saja tapi lupa untuk bersyukur. Yang dikatakan oleh para ulama, bersyukur nikmat itu adalah dengan menjadikan nikmat tersebut di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kata beliau rahimahullah taala, yaitu golongan waraqbatuhum fil ilm wa tarkuhum al amal, yaitu golongan orang-orang yang mencintai ilmu tapi lupa untuk beramal. Tentu saja ini juga tercela, karena ghayatul al-ilm, puncak dari ilmu, tujuan dari ilmu itu adalah al-amal. Yang berikutnya adalah golongan orang-orang wal musara'ah ila dzambi wa ta'khirin at-taubah, yaitu mereka yang bersegera dalam melakukan dosa tapi menunda-nunda taubatnya. Bersegera melakukan dosa tapi kalau melakukan dosa cepat, tapi kalau melakukan taubatnya justru lambat. Yang berikutnya adalah termasuk ditutup pintu taufik tersebut, merupakan perkara yang tercela. Wal iqrar bi suhbati salihin wa tarkil iqtida bi fi'alihim, tertipu ketika berkumpul bersahabat dengan orang-orang soleh tapi tidak mencontoh perbuatan mereka, tidak mencontoh kebaikan yang ada pada orang soleh tersebut. Seakan-akan dengan berkumpul dan bersahabat dengan orang-orang soleh tersebut, dia melihat kebaikan di depan matanya, yang tidak perlu sulit-sulit lagi. Karena biasanya orang-orang soleh tersebut berbuat itu dilandasi dengan ilmu, berdasarkan pemahaman yang benar. Tetapi dia hanya mungkin sekedar berkumpul, ya, bersahabat. Orang solehnya sudah berbuat ketakwaan, sudah berbuat kebaikan, justru dia tidak mengikuti kebaikan orang soleh tersebut. Ini juga berbahaya, ya. Berbahaya sekali. Artinya apa? Kenapa berbahaya? Kalau di tempat orang, dekat dengan orang soleh saja sudah tidak bisa mencontoh, lebih-lebih kalau jauh dari orang-orang soleh. Kalau di tempat kebaikan saja sudah tidak bisa memanfaatkan nikmat tersebut, lalu bagaimana kalau jauh dari tempat kebaikan? Ini benar-benar kerugian yang sangat luar biasa. Yang berikutnya kata beliau rahimahullah taala, wa idbaru dunya anhum wa hum yatba'unaha. Itu kelompok mereka yang dunia itu pergi dari mereka, tapi justru mereka mengejarnya. Yang berikutnya adalah wa idbalul akhirah alaihim wa hum mu'riduna anha. Dan ini kebalikan dari yang sebelumnya. Akhirat, perkara-perkara akhirat mendekati mereka, menuju mereka, tapi justru mereka menjauhinya. Ya. Padahal tidak ada bandingannya antara dunia dan akhirat. Ya. Perkara yang rendah itu justru ketika menjauh mereka mendekatinya. Sudah menjauh, kalau menjauh berarti artinya apa? Kejelekan-kejelekan tersebut yang bisa memalingkan dari Shiratal Mustaqim, dia bisa menghindarinya. Tapi karena hawa nafsunya diikuti sampai akhirnya kena dari kejelekan dunia tersebut. Dan sebaliknya, akhirat mendekat, perkara kebaikan mendekat kepadanya, yang seharusnya dia mendapatkan kebaikan dari apa yang sudah di depan matanya, tetapi ternyata justru hawa nafsunya membisikannya untuk menjauh dari kebaikan tersebut. Ini semua adalah perkara yang sangat berbahaya, sampai dikatakan ditutup pintu taufik tersebut. Dan dikomentari oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala tentang keenam golongan ini, qultu, kata beliau rahimahullah taala, wa aslu dzalika adamu raqbah wa rahbah. Pokok dari keenam perkara ini tidak adanya rasa takut dan rasa cinta. Rasa takut dan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa asluhu dha'ful yaqin. Asalnya, pokoknya adalah karena lemahnya keyakinan. Lemahnya ilmu. Wa asluhu dha'ful basirah. Asalnya adalah lemahnya basirah, pandangannya. Lemahnya ilmu, lemahnya keyakinannya. Wa asluhu muhanatun nafs wa dana'atuha. Pokok dari keenam perkara ini adalah rendahnya jiwa dan kecilnya jiwa. Wa istibdalu alladhi wa'adna billadhi wa khair. Justru mengganti sudah rendah dan kecil jiwanya, mengganti sesuatu yang baik dan paling baik dengan sesuatu yang hina. Wa illa falau kanat nafsu syarifatan kabiratan lam tardu bidun. Karena kalau tidak, kalau seandainya jiwa itu adalah jiwa yang mulia, bukan jiwa yang rendah. Kalau seandainya jiwa itu jiwa yang besar, jiwa yang mulia, maka dia tidak akan ridho dengan perkara yang rendah, dengan perkara yang hina, dengan perkara yang kecil. Fa aslul khair kulluhu bi tawfiqillah wa masyiati wa syarfin nas wa nabluha wa kibaruha. Asal dari kebaikan, pokok dari kebaikan semuanya adalah taufik dari Allah, kehendak dari Allah, kemuliaan jiwa, keunggulan jiwa, dan besarnya jiwa. Ini penting sekali kita untuk merenungkan kata-kata yang penuh hikmah dari ulama salaf ini. Semua itu harus ditimbang dengan timbangan syar'i. Naam. Sebesar apapun manusia, di sisi manusia, kalau itu bertentangan dengan Allah, bertentangan dengan syariat Allah, tidak diridhoi oleh Allah, maka sebesar apapun kedudukan manusia tersebut, setinggi apapun pujian manusia kepada, setinggi apapun kedudukan manusia itu di sisi manusia, maka pada hakikatnya rendah. Dan sebaliknya, walaupun kelihatannya ada manusia yang rendah di sisi manusia, rendah di hadapan manusia, kebanyakan manusia, tetapi dia adalah orang pada hakikatnya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang semua itu bisa diketahui dengan pandangan syariat, dengan ilmu wal basirah. Jadi jangan tertipu dengan penampilan zahir, jangan tertipu dengan kemegahan dunia, selama perkara tersebut adalah tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini telah diisyaratkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya. Datang seseorang yang ditanya oleh Rasulullah bagaimana tentang keadaan orang ini, ditanya sahabatnya. Maka sahabatnya, orang ini kalau melamar mungkin akan diterima, orang ini adalah dipuji-puji oleh para sahabat karena penampilannya mungkin luar biasa, penampilan luarnya mungkin kelihatannya gemerlap, kelihatannya ada. Datang lagi orang yang berikutnya, bagaimana pendapat kalian tentang orang ini, ditanya lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata para sahabat, adapun yang satu ini, yang berikutnya ini, kalau melamar perempuan mungkin tidak akan diterima, mungkin orang ini adalah orang yang pokoknya tidak mendapatkan pujian sebagaimana pujian dari orang yang pertama. Tapi apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Demi Allah, kalau seandainya orang yang pertama tadi dibandingkan dengan orang yang kedua, maka walaupun orang yang pertama tadi yang dipuji oleh sahabat tadi itu sepenuh bumi, tidak ada bandingannya dengan orang yang kedua tadi. Bisa jadi orang yang pertama tadi adalah orang yang kafir misalnya. Walaupun orang itu sepenuh bumi, seluruh manusia seperti itu, dibandingkan dengan orang pertama yang beriman kepada Allah, tidak ada artinya apa-apa. Ya. Ukuran kemuliaan jiwa, kemuliaan seseorang adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sebenarnya orang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Nah. Jadi kata Al-Imam Ibnu Qayyim, kalau seandainya jiwa itu besar, maka dia tidak akan ridho dengan sesuatu yang rendah. Fa aslul khair, nah tadi saya, wa aslul syarr khasatuha wa danatuha wa sibarah, dan pokok dari kejelekan adalah kerendahan jiwa dan kekerdilan jiwa. Qala ta'ala qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, maka beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwa tersebut dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwa tersebut. Nah. Allahu musta'an. Karena badan manusia hanyalah mengikuti apa? Mengikuti jiwa. Kalau sudah meninggal tidak ada artinya apa-apa. Hilang semua kenikmatan tersebut. Coba perhatikan jenazah, perhatikan orang yang sudah meninggal. Apakah ada artinya ketika sudah tidak ada ruhnya? Ada artinya atau tidak? Tidak ada. Kita kasih makan, kita obati, kita olahraga jasmani kita, tetapi kita lupa justru jiwa itu yang harusnya lebih diperhatikan. Jasad itu mengikuti jiwa. Kalau jiwanya baik, jasadnya bukan akan baik. Begitu jiwanya dicabut, ruhnya tidak bisa berarti apa-apa lagi. Mandi saja dimandikan oleh orang lain, sholat saja disolatkan oleh orang lain. Mungkin ada yang pernah memandikan jenazah. Bagaimana? Bisa bergerak atau tidak? Tidak bisa apa-apa. Mengikuti jiwa semuanya. Begitu tidur dikuburkan, selesai. Naam. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, beruntunglah ya, orang-orang yang mensucikan jiwanya, dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Mencucikan jiwa dengan ketaatan kepada Allah menambah keimanan. Iman itu naik dan iman itu berkurang. Naik keimanan dengan ketaatan kepada Allah, berkurang keimanan dengan kemaksiatan kepada Allah. Barang siapa mengotori jiwa, berarti dia mengotorinya dengan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti jiwa yang mulia itu yang nantinya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam surat apa? Al-Fajr. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Dipanggil jiwa yang mulia itu. Yang ketika roh itu dicabut sebagaimana dalam hadis, bagaimana? Malaikat memuji jiwa tersebut. Berbeda jiwa yang jelek dengan jiwa yang baik. Disebutkan dalam Al-Quran bagaimana malaikat mencabut jiwa yang baik tersebut. Disebutkan bagaimana malaikat mencabut jiwa yang jelek. Dipukul. Subhanallah. Ketika sampai di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, setiap penjaga langit tersebut memuji jiwa yang mulia tersebut. Wanginya luar biasa. Tetapi bagaimana jiwa yang jelek itu sudah dicabutnya demikian jeleknya, tiba di langit pertama, langit kedua, langit. Subhanallah. Dan Allah memuji jiwa-jiwa yang mulia tersebut. Ya ayatuhan nafsu mutmainnah, dipanggil dengan bahasa yang indah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ai aflaha man kabara wa kathara wa nama bi ta'atillah, maka beruntunglah orang yang membesarkan jiwa, memperbanyak jiwa, mengembangkan jiwa tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa khaba man saghara wa hataraha bi ma'atillah, dan merugilah orang-orang yang mengecilkan jiwa tersebut, merendahkan jiwa tersebut dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua adalah perkara-perkara hati pada hakikatnya. Benar-benar harus diperhatikan. Fannufus syarifah la tardum min asya' illa bi'alaha wa afdalaha wa ahmada wa akibatan. Jiwa yang mulia tidak ridho dengan sesuatu kecuali sesuatu itu yang tinggi, yang paling mulia, yang paling terpuji akibatnya. Wannufus adaniyatahumu hawla dana'atak wa taqwa alaiha kama yakul zubab alal abdar. Sementara jiwa yang rendah itu akan berkumpul di sesuatu yang rendah pula, dan akan hinggap sebagaimana hinggapnya lalat di kotoran-kotoran. Tapi kalau jiwa yang mulia itu hinggapnya pada sesuatu yang baik-baik. Dipermisalkan oleh Rasulullah, seorang mukmin itu seperti apa? Seperti apa dalam hadis? Seperti lebah. Kalau lebah itu hinggapnya di mana? Lebah itu hinggapnya di mana? Di bunga-bunga saja, ya atau tidak? Sehingga dia akan menghasilkan apa? Minuman, yaitu madu yang bermanfaat bagi manusia itu sendiri. Tapi kata beliau, Al-Imam Ibn Al-Qayyim, jiwa yang rendah ini akan hinggapnya pada sesuatu yang rendah. Rendah dari mungkin dari sisi tempat, rendah dari sisi manusia itu jijik terhadapnya. Apa yang tidak disukai manusia, maka itu rendah. Dipermisalkan seperti lalat. Nasallahu salam. Lihat orang-orang kafir, ya, jangan ditanya lagi. Ya. Orang kalau sudah tidak ada keimanan, ya, kafiran, kekufuran itu adalah dosa yang paling besar. Kalau dosa yang paling besar saja sudah berani dilakukan, tidak beriman kepada Allah, lebih-lebih dosa-dosa yang lainnya, jangan ditanya negeri-negeri kafir yang paling tidak beradab, paling menjijikkan, dan na'udzubillah akhlak yang paling jelek, dan apa? Walaupun kelihatannya mereka kecanggihan teknologi apa segala macam, tetapi jangan pernah bermimpi untuk tinggal di negara-negara orang kafir. Sesuatu yang tidak masuk akal pun ada di tempat orang kafir. Ya. Yang binatang saja mungkin tidak mau untuk melakukan hal-hal yang demikian. Ada di negara-negara kafir. Itu karena mereka apa? Jiwa yang rendah. Dosa yang paling rendah, dosa yang paling besar saja mereka berani lakukan, apalagi dosa-dosa yang lain. Na'udzubillah min dzalik. Dan sengaja diulur kenikmatan yang sementara, pada akhirnya mereka masuk ke dalam penjara, yaitu na'udzubillah ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Tempat kembali mereka adalah api neraka, dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Seakan-akan dari suatu kebun-kebun, suatu kenikmatan, kemudian mereka ketika di akhirat berpindah kepada tempat yang sempit, tempat yang penjara, yaitu azab neraka. Tapi sebaliknya seorang mukmin, kata Rasulullah SAW, dunia sijinul mukmin wa jannatul kafir. Dunia itu adalah penjaranya mukmin dan surganya orang-orang kafir. Artinya apa? Seorang mukmin itu berpindah dari tempat yang sempit, penjara di dunia, berpindah kepada kebun-kebun, dari kebun-kebun akhirat, surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua bisa dilakukan dengan taufik dari Allah, dengan ilmu, kuatnya keyakinan, karena jiwa tersebut adalah jiwa-jiwa yang mulia. Mengapa, untuk kita jadikan renungkan, mengapa sering disebut oleh Allah Subhanahu wa taala jannatun tajri min tahtihal anhar? Yaitu kebun-kebun, surga adalah kebun, jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Al-Quran diturunkan di mana kira-kira? Diturunkan di mana Al-Quran itu? Di Arab. Bagaimana keadaan Arab? Keadaan Arab itu bagaimana? Kemarin waktu kita ngantar orang Arab, dia cerita sama kita. Dia bisa pergi ke Eropa, ke Indonesia. Di situ dia bisa melihat seakan-akan surga dunia, kebun-kebun dunia. Istrinya sampai menangis. Kenapa kamu menangis? Dia melihat bunga mawar ada 4 warnanya berbeda-beda. Indah sekali kebun-kebun, pemandangan alam di negara Eropa. Ini seperti seakan-akan surga dunia. Alam surga fil akhirah itu tidak bisa dibayangkan lagi. Mengapa kira-kira orang Arab sampai demikian? Lebih-lebih pada zaman sahabat, pada zaman Rasulullah SAW. Negara Arab itu adalah negara hujan saja itu jarang di sana. Air itu sulit, penuh dengan gunung-gunung batu. Beda dengan negara kita, hijau, pohon-pohonan banyak. Ketika disebutkan di surga itu adalah apa? Kebun, mengalir di bawahnya sungai-sungai, ada sungai susu, ada. Bagi mereka itu sesuatu yang menakjubkan atau tidak? Ketika mereka membayangkan kira-kira, di negeri kami air saja sulit, kok ini surga mengalir sungai-sungai? Di negeri kami pepohonan yang hijau-hijau, kebun-kebun sulit untuk dilihat, cuma batu-batu tandus saja, kering, panas, gurun pasir. Coba bagi yang pernah ke Arab, bandingkan dengan ke Indonesia, dari sisi pemandangan mana yang lebih indah? Indonesia sudah jelas. Sehingga wajar bagaimana Allah mengajak bicara para sahabat di dalam Al-Quran bahwa surga itu adalah demikian. Itu bagi mereka adalah sesuatu yang aneh, karena tidak didapatkan. Ketika mereka berada di tempat yang lain, di negeri yang lain, itu sudah menakjubkan sekali bagi mereka, sampai mereka menangis. Di tempat kami tidak ada. Begitu ke Eropa, ke Indonesia, melihat air terjun, melihat ini sungai demikian indahnya, air demikian melimpahnya, indah sekali dengan taman-taman, pohon yang hijau-hijau. Lalu bagaimana di akhirat? Ini menjadikan renungan bagi kita. Bukan berarti kita puas dengan apa yang kita ada di Indonesia ini. Iya, kita biasa melihat air terjun, kita biasa melihat. Maka jujur saja, kalau kita ke Yaman misalnya, ada ikhwan Yaman tanya, ada orang kampung Yaman tanya kepada kita, ya Indonesia, aina afdan, bila dukung atau bila dia, mana yang lebih utama, mana yang lebih bagus, negeri kamu atau negeri kami? Aneh ditanya gitu sama orang kampung di Yaman. Kira-kira kalau antum jawab gimana? Jujur saja, mungkin bagi orang yang tujuannya hanya dunia saja, ya, mungkin pergi ke Yaman udah nggak betah, ya. Yaman negara miskin, ya. Sampah di mana-mana itu, ya. Makanan beda dengan makanan Indonesia yang serba enak. Sampai ikhwan di sana, saya pulang ke Indonesia, saya mau makan pecel satu bakul katanya. Di sana enggak ada. Yang senang bakso, kalau pulang saya mau makan bakso beratus. Yang senang sate, karena di sana enggak ada. Makan roti terus. Kalau kita kacang di sini, kacang buat camilan. Di sana kacang buat apa? Makanan pokok. Jadi lauk pauk, pakai tomat, pakai bawang, pakai apa, enak. Kalau kita mungkin bosan. Jujur saja, mungkin kalau tujuannya dunia saja, ya, sudah negara miskin, pemandangannya gurun pasir, mungkin gak betah. Dan mungkin kalau bukan karena ilmu, kalau bukan karena akhirat, mungkin beda. Pulang ke Indonesia, Masya Allah, ya. Namun itu syaitan menghiasi-hiasi demikian, ya. Subhanallah. Ya, mungkin kayak kalau para santri mungkin biasa, ya, barang siapa yang pernah mondok, pernah nyantri juga demikian. Begitu pulang ke rumah orang tuanya merdeka, bebas. Wah, kasur empuk. Ada ini, ada itu, makanan ini, kulkas ini. Begitu balik ke pondok, kurus lagi. Mau jajan dibatasin sama aminya. 3.000 per hari. Terbatas. Maka kira-kira kalau ditanya oleh orang Arab seperti itu, orang Yaman itu, apa jawaban kalian kira-kira? Maka saya jawab, kalau bisnis batil dunia, Indonesia itu tentu saja lebih baik. Indonesia kekayaan alamnya luar biasa, pemandangannya luar biasa. Berbondong-bondong mungkin orang luar negeri datang ke Indonesia. Indah luar biasa. Pernah kita mengantar ke hotel orang Arab ini, hotel ketika di Ambon. Itu hotel itu dibuat seindah, serupa luar biasa. Pemandangannya sudah pohon-pohon, kemudian laut membentang. Kamu buka jendela kamar itu langsung laut dengan apa namanya, gunung-gunung yang apa, penuh dengan pepohonan. Taman di hotel itu dihias-hiasi, di belakangnya laut. Saya bilang sama ikhwah, ya ikhwah, ini baru dunia, ya. Itu kalau antum di sana itu benar-benar indahnya luar biasa. Subhanallah, ini baru dunia sudah demikian. Maka saya bilang sama orang Yaman, kalau bisnis pasti, kalau ditinjau dari sisi dunia, mungkin Indonesia itu lebih baik. Indonesia termasuk negara kaya raya, kekayaan alam banyak apa segala macam. Tapi kalau dilihat dari sisi ilmu, dilihat dari ulama, dilihat dari akhirat, tentu saja negeri kalian itu lebih baik. Tapi kita pun akhirnya belajar di tempat kalian. Ya. Jujur saja, ya, pemandangannya monoton, tidak ada hijau. Sampai ada orang Saudi ketika kita tanya, ada ikhwah Ahlussunnah di sana, ketika kita ke sana kita tanya, bagaimana antum mau pindah dari Saudi ini? Dia tinggalnya di Madinah. Lalu dia katakan, buat apa saya pindah dari Saudi? Biladul Haram di tempat kami, ya, Masjid Nabawi, Mekah, Ka'bah. Mau haji mudah, mau umroh gampang, ya, pahalanya luar biasa. Ulama banyak di negeri kami, apalagi kami cari. Ada permasalahan, tanya ulama. Ada perlu tanya ulama. Iya. Tetapi kita, Masya Allah, itu tadi jawabannya. Kalau dari sisi dunia mungkin Masya Allah, Indonesia indah. Sampai dibilang Ambon itu Ambon manis. Ya benar, indah luar biasa, ya. Tapi kondisi dari sisi akhirat, Masya Allah, jauh sekali. Indonesia penuh maksiat, Indonesia penuh ini, Indonesia penuh ini, nah, itu ya ikhwah. Barakallahu fikum. Sehingga kata beliau Imam Nurqayyim, mungkin sedikit lagi, panatu syarifah al-ulya la tabdur bi zulm wala bil fawahiz wala bi surqa wal khiyana. Jiwa yang mulia, jiwa yang tinggi tidak ridho dengan kezoliman, dengan kekejian, ya, dengan pencurian, dengan pengkhianatan. Lianna akbar min zalika wajh, karena jiwa itu lebih besar dan lebih mulia dari perkara-perkara yang disebutkan tadi. Wa nafsul muhina al-hakira al-khosita bijibin. Sementara jiwa yang rendah, jiwa yang hina, itu kebalikan dari jiwa yang mulia. Dia ridho dengan tipu sana, tipu sini. Tidak peduli halal, tidak peduli haram, tidak peduli ini dilarang oleh Allah, tidak peduli ini. Lihat di kota besar, antum hidup di dekat dengan Jakarta. Subhanallah. Sampai kita katakan mereka itu orang-orang di kota-kota besar itu ingat mati atau tidak kira-kira. Gedung-gedung mewah, megah, semua sibuk, kota tersibuk dan terpadat di Indonesia. Sampai dikatakan karena jeleknya orang-orang yang mendiami tempat tersebut, jiwa-jiwa yang rendah, sampai dikatakan kalau di Jakarta orang miskinnya mereka mengatakan kepada saudaranya ataupun kepada istrinya, besok kita makan apa. Mungkin demikian ya. Ini yang miskinnya. Tapi kalau yang kayanya, kalau yang kurang ajarnya, tidak begitu berkatanya. Besok kita makan siapa. Kezaliman sana udah gak peduli lagi mau halal mau haram, perampokan di tengah jalan, pencurian di tengah jalan, perzinahan apa segala macam. Subhanallah. Tempat-tempat kemaksiatan. Subhanallah. Jiwa yang mulia tidak ridho dengan hal-hal yang demikian. Jiwa yang mulia akan berkumpul dengan jiwa-jiwa yang mulia. Ini sudah sunatullah. Jiwa yang rendah akan berkumpul dengan jiwa-jiwa yang rendah. Ini sunatullah. Bagaikan langit dan bumi, bagaikan air dengan minyak, tidak akan pernah bercampur. Ya, tidak pernah akan bercampur. Bayangkan. Begitu jiwa yang mulia itu terjatuh kepada ketergelinciran, kesalahan, dia itu merasa bersalah sekali, merasa berdosa sekali. Padahal itu kelihatannya bagi manusia itu adalah kesalahan yang kecil. Tapi bagi dia sudah sesuatu yang besar. Jangan dilihat siapa yang dimaksiati, tapi sini jangan lihat kecil besarnya maksiat, tapi lihat siapa yang dimaksiati. Siapa yang dimaksiati? Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksiati adalah yang paling besar, Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah merasa risih. Enggak akan pernah berkumpul jiwa yang mulia dengan sebagian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al arwah junudul mujannadah. Ruh-ruh itu ada bagaikan pasukan yang berderet-deret. Kalau cocok akan berkumpul, kalau enggak cocok maka akan berpisah. Enggak akan bercampur orang yang senang maksiat dengan orang yang soleh. Tidak akan bercampur orang yang senang dengan larangan-larangan Allah dengan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Cepat kembali, intinya. Setiap manusia enggak ada yang maksum, enggak ada yang terlepas dari kesalahan, tapi begitu dia tergelincir, tahu ini salah, tahu ini, cepat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya. Tapi kalau jiwa yang rendah, terus. Yang kata Rasulullah dalam hadis, titik hitam satu, sampai hatinya sudah penuh pekat. Awalnya titik hitam, titik, sampai akhirnya hitam, enggak bisa lagi membedakan la ya'riful ma'rufan wa la yunkiru munkaron, enggak bisa membedakan mana baik dan mana buruk. Ini jeleknya hawa nafsu kalau sudah diikuti. Apa radal ladina takhudha ila hawa wa adallahu ala ilm. Apakah kamu tidak melihat orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya yang Allah sesatkan dia di atas ilmu? Sudah mengerti. Ini jeleknya ittiba'ul hawa. Yang kata para salaf, mabtada qaumun illa yujad wara fi qalbi. Tidaklah seorang berbuat kebidahan maka dicabut kehati-hatian dalam perkara agama. Jangankan sampai melakukan perbuatan yang besar, membela persatuan agama, melakukan kemaksiatan, mau melangkah saja dia sudah menimbang-nimbang, ini benar apa enggak, ini benar apa, sebelum terjadi sesuatu yang lebih besar. Tapi kalau sudah mengikuti hawa nafsu, terus diikuti, sampai akhirnya perkara yang paling jelek pun dia ikuti. Sudah nekat, ibaratnya seperti itu. Itu kalau sudah mengikuti hawa nafsu, disesatkan di atas ilmu. Tidak bisa membedakan mana baik, mana buruk lagi. Mabtada qaumun illa nudirat halawatul hadis min qalbi. Kata para salaf yang lain, Ahmad bin Sina al-Qattan, tidaklah seorang berbuat bid'ah mengikuti hawa nafsunya kecuali dicabut kenikmatan untuk meriwayatkan hadis. Bayangkan. Ini jeleknya mengikuti hawa nafsu. Sudah enggak bisa membedakan lagi mana baik dan mana buruk. Orang-orang buruk dipuji, orang-orang baik malah dicela. Sudah terbolak-balik perkara. Jadi sedikit demi sedikit ya ikhwah, mengikuti hawa nafsu itu enggak langsung tok, langsung sesat, enggak. Sedikit setan hias-hias sedikit. Berani kamu ambil tantangan ini? Oh, berani. Satu langkah lagi, berani kamu ambil tantangan ini? Diikuti langkah-langkah setan, berani, berani sampai akhirnya perkara yang besar dia ikuti. Bahkan ulama dulu, ulama ahlu sunnah membela persatuan agama. Masuk akal enggak kira-kira? Bid'ah saja dia itu enggak mau melakukan bid'ah, lebih-lebih menyatukan agama-agama, itu kan sudah mengerikan. Itu karena mengikuti hawa nafsu. Lebih-lebih maksiat sudah. Apa itu jubah? Jubah itu seperti pakaian wanita saja. Orang pakai jubah, jijik. Sholat pakai bantolun membentuk aurat biasa. Terus pakai cadarnya sudah kelihatan turun. Udah enggak lama-lama kebuka sudah cadarnya. Ya. Awalnya turun kelihatan mata kita, terus lama-lama kebuka. Itu orang sudah mengikuti hawa, sudah enggak kuat lagi berpegang, terus kendor. Ya. Ahlul bid'ah saja dipuji. Lebih-lebih bid'ah itu lebih jelek dari maksiat. Lebih, kalau bid'ah saja sudah berani duduk dengan ahlul bid'ah, berani memuji ahlul bid'ah, lebih-lebih maksiat yang di bawah bid'ah. Ada ikhwah Ambon, dia dulu ketika di Jakarta, kuliahnya di Jakarta, ya, alhamdulillah sudah pulang ke Ambon, kenal dakwah salafnya itu dari Roja, dari Sururi. Ya, di Cileng sini. Tokoh-tokohnya ya dia kenal aja lah. Dia saksi mata bahwasanya sudah memang mereka seperti itu. Mereka begini. Alhamdulillah kita jelaskan begini. Alhamdulillah dia paham. Dan sekarang alhamdulillah sama kita. Jadi kenal dakwahnya justru di Jakarta, karena kuliahnya di Jakarta. Dia saksi mata bahwasanya sholat pakai bantolun, membentuk aurat, apa segala macam. Biasa. Anda bilang yang enggak heran sudah. Bid'ah saja mereka berani, ahlul bid'ah saja berani mereka duduk, berani mereka puji, lebih maksiat yang dibawa bid'ah mereka lebih berani lagi. Ya, itu kan tolak ukurnya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Ini kalau sudah mengikuti hawa nafsu, ilmu sudah enggak ada artinya lagi. Nah, intinya dengan syubhat. Oh, masih ada dalil begini. Oh, ini maksudnya dalil sudah jelas. Ini kan haram. Dalil maksudnya begini. Terus ditarik-tarik. Belajar usul fikih, belajar qawaidul fiqhiyah. Bukan untuk kebaikan, malah justru terus kok yang halal jadi haram, yang haram-haram pun jadi halal. Ini berbahaya. Kalau di Arabnya sana, pentolan-pentolan mereka, ya, itu mereka menulis kitab taisir. Ya. Kemudahan. Sampai katanya enggak apa-apa wukuf di Arafah itu walaupun di atas pesawat terbang itu sudah dikatakan wukuf sudah. Walaupun enggak di Arafahnya. Ya, sudah hawa nafsu sudah. Ya. Jadi awal hawa nafsu itu ada tandanya dan akhirnya itu lebih parah lagi. Na'udzubillah. Itu asalnya adalah apa? Karena mengikuti sesuatu yang hina. Ya. Walau syi'na la rafa'na biha, kalau kami ingin berkehendak kami akan angkat dia. Kata Allah, walakin akhlada, tapi dia mengikuti hawa nafsunya. Sadaqa Rasulullah SAW, kata Syekh Mubdil rahimahullah taala, orang dulunya kuat berpegang dengan sunnah, kuat berpegang dengan agama, yang menggelincirkan itu kebanyakan adalah ad-dunya. Kebutuhan tambah berkebutuhan, tapi kurang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya itu tadi. Kalau jiwa itu tinggi, dia enggak ridho dengan sesuatu yang rendah. Dia berusaha, walaupun bagaimana Allah akan menolong saya. Allah akan menolong saya. Begitu. Barakallahu fikum. Faqulu nafsin tamilu lama yunazu wa yushakil. Maka setiap jiwa akan condong kepada tabiatnya, apa yang dia diciptakan. Naam. La haula wala quwata illa billah. Itulah makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul kullun ya'malu 'ala syakilatih." Setiap itu ai ala man yushakil wa yunasib, setiap jiwa itu akan beramal sesuai dengan apa yang cocok dengannya. Fa huwa ya'mal 'ala tariqati allati tunasib ahlaku wa tabi'atu. Maka dia akan beramal sesuai dengan jalannya yang sesuai dengan akhlaknya dan tabiat dia. Kalau jiwa itu sudah jiwa yang rendah, akhlaknya pun akan demikian. Kalau jiwa itu jiwa yang mulia, akhlaknya pun akan mulia, tabiatnya pun akan mulia. Allah sudah takdirkan demikian. Sehingga barakallahu fikum, pentingnya kita sekali lagi untuk memeriksa, mengoreksi diri. Apakah tujuan kita, jiwa kita yang kita inginkan adalah sesuatu yang tinggi atau sesuatu yang rendah? Pernah Rasulullah SAW menegur Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika Umar sedih melihat keadaan Rasulullah SAW, kamar beliau yang demikian sederhananya. Kata Umar, ya Rasulullah, raja-raja Romawi, raja-raja Persia, mereka itu istananya demikian. Apa? Kata Rasulullah, ya Ibn Al-Khattab, nah, wahai Ibn Al-Khattab, al-tardawna anna lahum di dunia walana fil akhirah. Al-Kamakala Rasulullah, apakah engkau tidak ridha wahai Ibn Al-Khattab bahwasanya bagian mereka itu adalah, untuk mereka itu adalah di dunia, adapun bagian kita itu adalah nanti di akhirat. Nah, sabar, barakallahu fikum, sabar ya. Ya. Didik istri-istri kita ya. Bergaulah dengan orang-orang soleh, walaupun mereka adalah kelihatannya orang-orang yang tidak mendapatkan tempat di masyarakat. Nah, maka apabila kita mengerti tujuan yang sebenarnya, maka kita tidak akan merasa kecil hati. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan merasa sedih dan jangan merasa kecil hati. Engkau adalah orang yang tinggi, orang yang mulia, kalau engkau itu istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun. Jangan sedih dan jangan berkecil hati, bergembira dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak ada ketakutan bagi mereka dan tidak ada kesedihan bagi mereka. Orang yang mulia, jiwa yang mulia, yang taat kepada Allah, mereka tidak takut mati ya. Mereka merindukan berjumpa dengan Allah, tidak ada ketakutan bagi mereka, busra, kabar gembira dari malaikat. Tetapi orang yang na'udzubillah bermaksiat kepada Allah, melanggar larangan Allah, na'udzubillah, justru sebaliknya, mereka adalah orang-orang yang ridho dengan kehidupan di dunia ini. Mereka adalah orang-orang yang na'udzubillah justru takut mati. La haula wala quwata illa billah al-aliyyil adzim. Semoga apa yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mungkin lebih kurangnya saya mohon maaf ya. Mungkin kalau ada kesempatan bisa dilanjutkan pada kesempatan yang lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab, wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.